Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melangsungkan membaca tafsir surat Qaf dan kita masih pada ayat yang ke-29 dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil'abid. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. كتب الله عز وجل ما يبدل القول لدي إذا akan diubah, tidak akan bertukar keputusanku, kata Allah Azza wa Jalla. Dan aku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ma ana bidhallamin lil'abid, dan aku tidak akan berbuat zalim kepada seorang hamba-Ku. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti. Pada hari, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kami berkata kepada neraka jahannam, hal imtala'ti, apakah engkau wahai jahannam sudah penuh? Pada hari kami, kata Allah Azza wa Jalla, berkata kepada Jahannam, apakah engkau wahai Jahannam telah penuh? Wa taqulu hal min mazid. Jahannam berkata, apakah ada tambahan? Wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkan sorga kepada orang-orang yang bertakwa. Wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan telah didekatkan sorga kepada orang-orang yang bertakwa di tempat ghaira ba'id, tidak jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang telah dijanjikan bagi setiap orang yang awwab. Awwab, raja, banyak dan sering kembali kepada Allah, bertaubat maksudnya. Hafiz, inilah surga yang dijanjikan bagi setiap orang yang hafid. Hafid yang dimaksud di sini adalah orang yang tekun, patuh menjaga perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Hafid, inilah surga yang dijanjikan bagi setiap orang yang banyak kembali kepada Allah, yang dijanjikan buat orang yang hafid, tunduk, patuh, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat tafsirnya, kita baca, qala rahimahullahu ta'ala, ma yubaddalul qawlu ladayya, ay, la yumkinu an yakhlufa ma qalahu Allah wa akhbara bihi. tidak akan mungkin terjadi perubahan, terjadi penukaran, kesalahan pada apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dan apa yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin akan tertukar, akan tersalah, akan berganti apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang diinformasikan oleh Allah. Kenapa? Li'annahu la asdaqa minallahi qila. Karena tidak ada yang paling jujur dalam ucapan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wala asdaqa haditha. Dan tidak ada pembicaraan yang paling asdaq, jujur benar, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Aku, kata Allah Azza wa Jalla, tidak akan berbuat zalim kepada seorang hamba pun. Bal uzihim bima 'amilu min khairin wa syarrin. Bal ajzihim bima 'amilu min khairin wa syarrin. Bahkan aku, kata Allah Azza wa Jalla, akan membalas mereka, memberikan imbalan kepada mereka terhadap apa yang mereka telah perbuat. Min khairin, dari kebaikan. Wa syarrin, dan dari kejelekan. Allah Azza wa Jalla akan membalas. Kalau Allah Azza wa Jalla membalas satu kebaikan dengan satu kebaikan adalah keadilan. Tapi di saat Allah Azza wa Jalla membalas satu kebaikan dengan 10 kebaikan, atau dengan 700 kebaikan, atau dengan imbalan dan balasan yang berlipat-lipat, berarti itu fadl minallah, sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah berhak untuk melakukan demikian. Tapi ketika menyebutkan kejelekan, Allah tidak akan membalas satu kejelekan kecuali dengan kejelekan yang setimpal. Itulah keadilan para pemaku. Fala yuzadu fi sayyiatihim wa la yunqasu min hasanatihim. Tidak akan ditambah imbalan itu dalam kejelekan mereka, dan tidak pula dikurangi ganjaran itu dari kebaikan-kebaikan mereka. Tidak akan dikurangi. Maka barakallahu fikum, dari sini kita diingatkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi alaihissalatu wassalam, siapapun yang mengukir amalan kesolehan makbulah, diterima oleh Allah karena ikhlasnya dia, karena mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, lalu makbul amal yang dikerjakan, Allah pasti akan mengganjarnya di dunia, dan Allah akan menyiapkan ganjaran yang lebih baik di akhirat dari apa yang mereka telah lakukan. Allah akan bayar kontan di dunia, barakallahu. Tapi disyartin dengan syarat amal itu makbul, diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu sering kita mengingatkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, persoalannya bukan Anda mampu berbuat, Anda bisa berkarya, Anda bisa menyelesaikan kebaikan. Namun persoalannya adalah mampukah engkau menjaga amal itu dari perkara yang akan merusaknya dan yang akan membatalkannya. Ini persoalan. Ini permasalahan barakallahu fikum besar. Bukan karena mampu berkarya, mampu berbuat, mampu beramal, tetapi mampukah kita menjaga amal kita dari perkara yang akan merusaknya dan yang akan membatalkannya barakallahu fikum. Maka sekali lagi, sekecil apapun amal yang dikerjakan oleh seorang hamba dan amal itu makbul, diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Allah pasti akan membayarnya di dunia dan Allah akan membayarnya di akhirat lebih baik dari apa yang dia lakukan. Mari kita langsungkan firman Allah. Yaqulu ta'ala mukhawifan li'ibadihi. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam rangka menanamkan rasa takut kepada hamba-hambanya. Apa itu? Yauma naqul jahannama halim talati. Hari, waktu, saat kami berkata kepada jahannam, apakah engkau telah penuh halim talati. Wadhalika min kasrati ma ulqiya fiha. Allah bertanya demikian kepada jahannam, apakah engkau telah penuh dikarenakan banyaknya yang dibuang ke dalamnya. Banyaknya yang dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka, barakallahu fikum. Wadhalika min kasrati ma ulqiya fiha. Karena banyaknya yang dibuang ke dalam jahannam, sampai Allah bertanya kepadanya, halim talati, apa engkau telah penuh? Watakul, ternyata jahannam mengatakan, hal mim mazid, apakah ada tambahan? Minal mujriminal asin, ghadban li rabbiha, wa ghaidhan 'alal kafirin. Ternyata jahannam mengatakan, apakah ada tambahan? Terus menerus jahannam meminta tambahan dari para pelaku dosa dan kemaksiatan. Ghadban li rabbiha, karena marah jahannam itu untuk Rabb-nya. Jahannam itu marah kepada para pelaku maksiat. Marah karena Rabb-nya, untuk Rabb-nya. Artinya cemburu jahannam. Di saat Allah Azza wa Jalla, pencipta dan pemiliknya, dimaksiati oleh manusia tersebut. Ini satu. Ghadban li rabbiha. Wa ghaidhan, dan marah murka terhadap orang-orang kafir kepada Allah. Waqad wa'adaha Allahu mal'aha, dan sungguh Allah telah menjanjikan buat surga itu untuk memenuhi isinya. Seperti kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, janji Allah di dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan memenuhkan isi jahannam. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah Azza wa Jalla mengatakan, aku benar-benar sungguh akan memenuhkan jahannam itu dari bangsa jin dan bangsa manusia. Kami akan memenuhkan isi jahannam itu dari bangsa jin dan bangsa manusia. Sampai kemudian, kok enggak penuh-penuh? Hatta yadha'a Rabbul Izzati 'alaiha qadamahul karimata al-munazzahata anit tashbihi. Lalu Allah Azza wa Jalla disebutkan di dalam hadis, setelah Jahannam itu meminta tambahan, maka Allah Azza wa Jalla meletakkan Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jalla meletakkan kodamnya, kakinya yang mulia, yang bersih dari keserupaan. Allah meletakkan fayanzawi ba'duha ala ba'din. Ternyata Jahannam itu mengkerut sebagiannya kepada sebagian yang lain. Jadi mengkerut, barakallahu fikum, Jahannam itu kepada sebagian yang lain. Setelah Allah Azza wa Jalla meletakkan kodamnya di atas neraka Jahannam, wa taqul, lalu kemudian Jahannam mengatakan qatin, dalam riwayat qatin, cukup, qadiktafaitu wamtala'tu, sudah cukup, dan telah aku telah penuh, kata Jahannam. Di saat barakallahu fikum Jahannam meminta tambah, Allahu Akbar. Allah tidak menciptakan makhluk untuk mengisi Jahannam. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam bercerita, di saat surga masih ada tempat yang kosong, Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk untuk mengisi surga yang kosong tersebut. Tapi ketika Jahannam, Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan makhluk yang akan menghuni kekosongan di dalam Jahannam. Maka disinilah makna dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku, kata Allah Azza wa Jalla, mendahului murka. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku, kata Allah Azza wa Jalla, mendahului murka. Kita langsungkan, qala rahimahullahu ta'ala, wa uzlifatil jannatu ay qurribat lil muttaqin ghaira ba'id, didekatkan surga, qurribat, didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa di tempat ghaira ba'id, tempat yang tidak jauh. Bihaitu tushahadu wa yunzaru ma fiha, didekatkan di tempat yang tidak jauh sampai surga itu bisa disaksikan, bisa dilihat apa yang ada di dalamnya. Minan na'imil muqim, dari kenikmatan yang abadi. Wal habarati wassururi, habarah sama kesenangan, wassurur kegembiraan. Wa innama uzlifat wa kurribat li ajlil muttaqina li rabbihim. Allahu Akbar. Surga itu didekatkan, kurribat wa uzlifat, karena orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. At-tarikina lisyirk, orang-orang yang meninggalkan kesyirikan. Kabirihi wa saghirihi, syirik besar dan syirik kecil. Al-mumtathilina li awamiri rabbihim, mereka yang didekatkan surga itu adalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Rabb mereka. Al-munqadina lahu, yang tunduk kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Surga itu didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu lahum ala wajhi ta'ni'ah. Dan dikatakan kepada mereka-mereka yang bertakwa, yang telah didekatkan buat mereka surga, dikatakan kepada mereka dalam bentuk ta'ni'ah, penghormatan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Hadza ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz. Inilah dia apa yang telah dijanjikan mereka buat awwabin hafiz, orang yang banyak bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Hadihil jannah wa ma fiha mimma tashtahihi al-anfus wa taladzu al-ayun yallati wa'ada Allah kullu awabin ay raja'in ila Allah fi jami'il awqat. Kata beliau, yaitu surga yang di dalamnya terdapat apa yang dimaukan oleh jiwa. Apa saja di dalam surga, apapun yang dimaukan oleh jiwa terdapat di dalamnya. Dan apapun yang menyejukkan pandangan akan bisa terdapat di dalam surga. Yang Allah janjikan itu semua bagi orang yang banyak awab roja, yang sering banyak kembali kepada Allah fi jami'il awqat, dalam semua waktunya. Bidzikrihi, dengan mengingat Allah. Wa hubbihi, dengan cinta kepada Allah. Wal isti'anati bihi, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Wa du'aihi, berdoa kepadanya. Wa khawfihi, dengan rasa takut kepada Allah. Wa roja'ihi, dan berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah orang-orang yang awab, kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hafidh ay muhafidhun ala ma amarallahu bihi bimtithalihi ala wajhil ikhlasi wal ikmali lahu ala atammil wujuhi hafidhun lihududihi. Hafidh, kata Allah Azza wa Jalla, yang dimaksud adalah orang yang benar-benar menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakannya dengan dasar keikhlasan dan kesempurnaan, dan ala atammil wujuh, pelaksanaan yang benar-benar sempurna. Hafidh, orang yang benar-benar menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah dia orang-orang yang al-muttaqin, yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla, yang surga didekatkan kepadanya dan diletakkan pada tempat yang tidak jauh. Maksudnya orang ini belum masuk ke dalamnya sudah menyaksikan. Menyaksikan apa yang ada di dalam surga. Memandang semua nikmat yang ada di dalam surga. Padahal belum masuk, sudah didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla tempat surga itu. Barakallahu fikum tuannya. Kita langsungkan kata beliau, tambah lagi orang yang bertakwa yang dijanjikan surga padanya, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yashauna fiha wa ladaina mazid. Orang yang dijanjikan dan didekatkan surga buatnya, man khasyar rahman, orang yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jalla di saat tidak melihat. Dia tidak melihatnya. Dan dia datang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang bertaubat. Allah mengatakan kepadanya, "Udkhuluha bisalami." Masuklah kalian ke dalam surga dengan keselamatan, rasa aman. Itulah hari kekekalan bagi mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Ma yasha'una fiha, buat mereka apa saja yang mereka maukan ada padanya. Wa ladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lihat tafsirnya, kata beliau, man khasyar rahmana ay khafahu ala wajhil ma'rifati bi rabbih. Orang yang takut kepada Ar-Rahman dalam kondisi atau sisi dia berilmu tentang Rabb-nya. Ada orang kan takut tidak kenal Rabb, atau dia takut tetapi mengenali Rabb-nya dengan cara yang salah dan keliru. Rasa takut yang ada di dalam ayat ini yang dimaksud rasa takut kepada Allah yang dibangun di atas ilmu tentang Allah. Kemudian beliau mengatakan, warroja'ili rahmatihi walazimun ala warroja'uli rahmatihi walazimun ala khasyatillah fi hali ghaibihi. Orang yang selalu berharap dengan rahmat Allah. Artinya, harapan ini berarti dia enggak putus asa. Apapun ujian di dalam hidupnya, dia tidak pernah berputus asa. Tetap dia mengharapkan rahmat. Walazimun ala khasyatillah fi hali ghaibihi. Dan dia terus konsekuen takut kepada Allah dalam di saat dia bersendiri, tidak dilihat oleh orang. Ai maghibuhu an a'yunin nas. Di saat orang-orang tidak melihat dia, rasa takutnya muncul kepada Allah. Wa hadhihi hiyal khasyatul haqiqiyah. Inilah dia rasa takut yang sebenarnya. Ya, dia dalam sunyi sepi, tidak ada yang melihatnya dari manusia. Rasa takutnya kepada Allah, harapannya kepada Allah itu tinggi. Beliau menjelaskan, wa amma khasyyatuhu fi hali nadhrin nas wa hudurihim. Adapun rasa takut dia tatkala orang-orang melihat dan orang-orang ada di sampingnya, ada rasa takutnya, tidak berani bermaksiat kepada Allah. Barakallahu fikum. Ya, tapi ketika sendirian hilang rasa takutnya. Lenyap. Ya. Ketika ada banyak orang melihatnya, ketika dia hadir di hadapan orang, muncul rasa takutnya. Faqad takunu riya'an wa sum'atan. Rasa takut seperti ini disebut dengan terkadang rasa takut riya. Kata beliau, wa sum'ah, ingin diperdengarkan atau diperlihatkan kepada orang. Fala tadullu alal khasyyah. Ini tidak menunjukkan atas rasa takut. Innamal khasyyatun nafi'atu khasyyatu fil ghaibi wasyahadah. Kata beliau, rasa takut yang bermanfaat itu, yang berguna itu adalah rasa takut yang terpancar, tertanam, bisa dia bersendirian atau disaksikan oleh orang banyak. Ini rasa takut yang nafi'ah bermanfaat. Waja'a bi qalbi muni ay wasfuhul inabat ila maula wanjidabu da'wa'ihi ila maradihi. Dia datang kepada Allah dengan hati yang bertaubat. Sifatnya adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Menyedot segala yang akan menjadi pengundang ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bi qalbin munib. Dia kembali kepada Allah dengan hati yang bertaubat. Wa yuqalu li ha'ula'il atqiya'il abrar. Lalu dikatakan kepada mereka-mereka yang bertakwa dan yang berbuat baik itu, udkhuluha bisalam ay dukhulan maqrunan bisalamati minal afati wasyururi ma'munan fihi jami'u makarihil umur falang kita'a lina'imihim wala kadara wala tangisa. Kata beliau, dikatakan kepada mereka dari Allah Azza wa Jalla, masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Masuk ke dalamnya dibarengi dengan keselamatan dari perkara yang akan mengganggu dan dari hal-hal yang buruk dan jelek. Aman dari segala yang tidak disukai dari semua urusan dalam semua perkara. Fala inqita'a li na'imihim. Tidak akan putus nikmat-nikmat tersebut buat mereka. Tidak akan kotor dan tidak akan berkurang. Dzalika yaumul ulul alladzi la zawala lahu wala mauta wala syai'a minal muqaddirat. Yaitu Allah mengatakan itulah hari kekekalan, hari yang tidak akan lenyap, tidak akan ada kematian padanya, hari tidak akan ada lagi perkara yang akan menodainya. Bersih, murni, barakallahu fikum, suci, rahimani wa rahimakumullah. Lahum ma yasha'una fiha. Terakhir, kata beliau, bagi mereka apa saja yang mereka maukan di dalamnya. Ay, kullu ma ta'allaqat bihi masyiatuhum fahuwa hasilun fiha. Semua masyiah kehendak mereka, apapun yang mereka kehendaki akan terwujud di dalam surga tersebut. Lahum ma yasha'una. Mungkin seseorang di dalam surga dulu di dunia tidak boleh dia minum khamar karena haram. Kalau dia mencari khamar di dalam surga akan didatangkan khamar. Apa saja yang dia maukan maka akan terwujud padanya barakallahu. Waladaina khaufa dzalik mazid. Dan di sisi kami lebih dari itu semua dari tambahan. Termasuk dari tambahan. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada penduduk surga, maukah aku perlihatkan kepada kalian nikmat yang lebih dari ini. Semua penduduk surga dalam riwayat mengatakan, apakah ada nikmat yang lebih dari apa yang mereka dapatkan di dalam surga. Maka di saat Allah Azza wa Jalla memperlihatkan dirinya di hadapan penduduk surga, penduduk surga melupakan nikmat yang ada di dalam surga karena memandang ke wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tambahan dari nikmat surga itu adalah memandang kepada wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ai thawabun yamudduhum bihi ar-rahmanur rahim. Ganjaran yang terus ditambah oleh ar-rahmanur rahim. Mimma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi basharin. Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa? Apa yang Anda lihat paling indah, paling bagus, paling cantik, paling-paling barakallahu fikum di surga belum pernah Anda melihat. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati setiap manusia. Berarti luar biasa. Berarti sangat menakjubkan. Berarti segala-galanya tidak bisa kita akan bayangkan bahwa wa a'zamu dzalik wa ajalluhu wa afdaluhu an-nadhru ila wajhil karim. Yang lebih besar dari itu semua, yang lebih paling agung, paling utama dari nikmat-nikmat surga itu adalah memandang kepada wajah Allah yang mulia. Wa tamattu'u bisima'i kalamihi. Berlezat-lezat mendengar firman Allah, langsung mendengar ucapan Allah Azza wa Jalla. Wa tana'umu bi-qurbihi, dan bernikmat-nikmat dengan dekat kepada Allah. Lalu sekarang, iman yang membawa kita dekat dengan Allah. Tapi nanti, jikalau Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita masuk ke dalam surga, benar-benar dekat. Jasmani kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kita bertanya dulu. Di dunia tidak bisa dilihat. Rasulullah SAW menyebut, kalau Allah Azza wa Jalla membuka tabir, la harraqat sabahatu wajhihi kulla syai. Jika Allah membuka tabir dirinya dengan makhluknya, maka akan terbakar semua apa yang ada di dunia ini. Tidak ada kekuatan untuk bisa melihat Allah. Akan tetapi di surga, Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada manusia ini untuk bisa melihat Allah Azza wa Jalla, mendengar firman-Nya, ya, mendengar barakallahu fikum suara Allah tabaraka wa ta'ala, dan dekat dengan Allah. Panas al-mudarika min fadlihi. Kata beliau, kita meminta itu semua sebagai karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.